awak mula sukato. Apa mana senggo ninja nek raku go F you. Marahi awak ngelu dadi meremet lolong. Untuk aku wes mesti hatimu jebule mede sifatmu di modali ninja F you. Kue wes iso jak metu neng omah baca kudungan ning jopo koyo bajingan. Yo mesti